berikan waktu untukku. Walau sedetik saja, lihatlah di atas sana, rembulan senyum manja. Jalan panjang masih terbentang untuk kita berdua. Jangan sampai berubah, jangan sampai berpisah. Ku tak rela begitu. Tak ingin ku jauh darimu, tak ingin hidup tanpa dirimu, tak ingin berpisah denganmu, tak ingin aku sendiri lagi. Sesungguhnya aku berjanji tak akan ku ingkari. Seandainya kau ku miliki, takkan ku lepas kau lagi. Jalan panjang masih terbentang untuk kita berdua. Jangan sampai berubah, jangan sampai berpisah. Ku tak rela begitu. Tak ingin ku jauh darimu, tak ingin hidup tanpa dirimu, tak ingin berpisah denganmu, tak ingin aku sendiri. Tak akan ku ingkari. Seandainya kau ku miliki, takkan ku lepas kau lagi. Takkan ku lepas.